ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan juga segenap pendengar setia Radio Al-Bainah dimanapun mereka berada. Kembali lagi kami menyapa Anda di ruang dengar. Pada malam hari ini kita akan kembali memulai kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang sempat beberapa minggu ini vakum karena adanya agenda liburan para talibul ilm. InsyaAllah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita masih belum menyelesaikan bab Al-Ibil Izzun li Ahliha. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, kita langsung saja barakallahu fikum membaca hadis berikutnya. Nah, anggap saja hadis yang kemarin itu saya kasih bonus ya. Nah, jadi tidak ada setoran untuk pertemuan kali ini. Insya Allah setorannya untuk pertemuan pekan depan atau Jumat depan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد حدثنا عمرو بن مرزوق عمرو بن مرزوق الباهلي مولاهم Abu Uthman Al-Basri, Amr bin Marzuq, kunyahnya Abu Uthman Al-Basri. Beliau orang Basrah. Thiqatun fadilun lahu awhamun. Thiqatun fadilun lahu awham. Dia adalah rawi yang terpercaya dan memiliki keutamaan. Akan tetapi ada beberapa kesalahan dalam periwayatannya. Nah, sehingga hukum asal hadisnya Amr bin Marzuq barakallahu fikum diterima. Naam. Qala akhbarana Syu'batun. Syu'bah ibnul Hajjaj ibnil Wardi. Naam. Syu'bah ibnul Hajjaj ibnil Wardi. Al-Ataki. Mengenakan ain al-ataki maulahum al-azdi al-azdi thiqatun fadilun mutkinun. Siqatun fadilun mutkinun. Barakallahu fikum. Beliau rawi yang siqah, memiliki keutamaan dan mutkin, sangat kokoh. Barakallahu fikum, na'am, kekuatan hafalannya. Kana Tsauri yaqulu, dahulu Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini yang ulama yang seleting dengan beliau. Nah, tayyib, Imam Sufyan Ats-Tsauri, mesti dua orang ini dibandingkan, Syu'bah, Sufyan, siapa yang lebih unggul? Nah, barakallahu fikum. Dua orang ini sering dibandingkan. Tapi dari pernyataan Sufyan Ats-Tsauri ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita baca dulu pernyataan beliau. Yaqulu, kata beliau, huwa amirul mu'minina fil hadithi. Huwa amirul mu'minina fil hadithi. Baik. Kata Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah ini adalah amirul mu'minin fil hadis. Pimpinannya orang-orang beriman dalam hadis. Amirul mu'minin biasanya diberikan gelar itu kepada raja, pimpinannya umat Islam yang tertinggi. Ya, nah. Artinya bisa dikatakan beliau ini adalah rajanya hadis. King of the hadis. Ya, nah. Rajanya ilmu hadis. Barakallahu fikum. Nah, yang saya maksud barakallahu fikum, sebagaimana kita ketahui, ya, dua orang ini sering dibandingkan, dan secara tidak langsung ada unsur munafasah, ya, persaingan barakallahu fikum. Entah itu terjadi secara alami, manusia yang membuat persaingan itu ada, padahal mereka tidak ingin bersaing, atau memang persaingan itu memang benar-benar ada. Yang namanya dua orang seleting itu biasa. Antum aja di kelas, ranking 1, ranking 2, ya, atau ranking 3, salip-salipan. Semester pertama ini ranking 1, semester 2 dibalik keadaannya. Nah, kadang orang sering membandingkan fulan dengan fulan. Siapa yang lebih jago? Ya, nah. Padahal antum tidak ingin bersaing, tapi perbuatan orang, ya, itu membawa antum dalam persaingan. Nah, di sini barakallahu fikum, Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan kita sebuah kebesaran jiwa, barakallahu fikum. Nah, beliau sering mendengar orang-orang membandingkan beliau dengan Syu'bah, barakallahu fikum, na'am. Beliau dengan rendah hati mengatakan Syu'bah adalah amirul mu'minin fil hadis. Rajanya ilmu hadis itu Syu'bah. Ya, nah. Bukan aneh nih rajanya ilmu hadis, ya. Syu'bah itu perdana menteri. Wah, itu enggak. Barakallahu fikum. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil barakallahu fikum, bahwa seorang talibul ilm atau ahal ilm itu harus memiliki sifat tawadhu. Nah, ketawadhuan, kerendahan hati barakallahu fikum. Nah, dan menjauhi sifat kibr. Karena mesti kalau yang ada yang namanya munafasa itu mesti nanti akan memunculkan, sadar atau enggak sadar, ya. Nah, sifat kibir. Si fulan payah itu orangnya, banyak masalah itu. Ya, nah. Itu casingnya aja yang bagus itu, ya. Secara akademik ya ranking 1, tapi bobrok akhlaknya. Nah. Baik, dihancurkan barakallahu fikum kehormatan dan harga dirinya. Direndah-rendahkan. Barakallahu fiik. Nah, itu sikap yang tidak baik. Barakallahu fiik. Nah. Ya, tapi belajarlah untuk memiliki sikap tawadhu. Barakallahu fiikum. Dan tayyib at-taba'ud min sifatil kibr. Kemudian juga yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau adalah barakallahu fikum, yaitu iqrar, ya. Nah, fadlu ahlil fadli. Kita harus bisa mengakui keutamaan orang-orang yang memang utama, memiliki kelebihan. Nah, walaupun antara kita ada persaingan, atau walaupun pada diri kita ada kelebihan-kelebihan yang mengungguli dia. Barakallahu fikum. Di sini Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan barakallahu fikum lebih melihat keunggulan tayyib rivalnya atau orang yang barakallahu fikum sejalan atau seleting dengan dia daripada lebih membanggakan, membusungkan dada sendiri. Nah, rajanya ilmu hadis itu Syu'bah. Ya, barakallahu fikum. Nah, tindakan yang demikian sekali lagi barakallahu fikum bukan merupakan bentuk penghinaan terhadap diri sendiri. Ketika Anda mengakui keunggulan orang lain, bukan malah lebih menyoroti keunggulan Anda pribadi, ya, kelebihan antum ini antum sebutkan kepada manusia. Barakallahu fikum. Naam. Itu tidak akan merendahkan harkat dan martabat Anda ketika Anda harus dengan barakallahu fikum tayyib tulus, ya, bukan terpaksa mengakui keunggulan orang lain. Barakallahu fikum. Nah, ada satu makalah yang ma'ruf di kalangan ahli ilm, barakallahu fikum. Sebuah kata-kata hikmah, yaitu la ya'rifu fadla ahlil fadli illa zawul fadli. Ya, dicatat. La ya'rifu fadla ahlil fadli illa zawul fadli. Seingat saya ini ucapan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Nah, ketika beliau dengan kerendahan hati barakallahu fikum mendatangi Zaid bin Thabit untuk mengambil ilmu darinya. Nah, sampai membuat Zaid bin Thabit merasa sungkan dan tidak enak. Karena kalau secara nasab, ya, Ibnu Abbas ini kan ahlu bait, keluarganya Nabi, barakallahu fikum. Nah, orang mulia, barakallahu fikum. Nah, jadi enggak enak, ya, sampai harus menuntun kudanya. Nah, sampai Zaid mengatakan tidak perlu seperti itu. Kalau kamu membutuhkan ilmu, saya bisa, ya, nah, memberikannya kepada kamu, saya bisa mendatangi kamu. Maka Ibnu Abbas mengatakan la ya'rifu fadla ahli fadli illa dzaul fadli. Barakallahu fikum. Tidaklah mengenali keutamaan orang-orang yang utama melainkan mereka yang juga memiliki keutamaan. Ya. Nah, artinya orang-orang yang memiliki sikap respek, penghormatan, mengakui keunggulan orang lain, menunjukkan orang ini juga adalah orang yang memiliki karakter keunggulan. Ya. Jadi orang yang bisa menghargai keunggulan orang lain, yang bisa mengetahui bakat keunggulan orang lain, menunjukkan dia juga bukan orang sembarangan. Dia juga adalah orang yang unggul, dia juga adalah orang yang utama. Kenapa? Karena dia bisa tahu itu keutamaan. Nah, kalau dia bukanlah orang yang utama, dia tidak mengenali itu sebuah keutamaan. Paham ya? Nah, jadi orang-orang yang bisa mengakui, mengenali keutamaan orang lain, dia adalah orang-orang yang juga memiliki keutamaan. Orang yang unggul. Nah. Dan sebaliknya, barakallahu fikum, mereka-mereka yang tidak mau mengakui keunggulan orang lain, tidak mau menghargai kelebihan orang lain, menunjukkan dia adalah orang yang tidak berharga. Nah, yang keluar dari lisannya itu cuma merendahkan, meremehkan, barakallahu fikum, na'am, melecehkan, ya. Kemudian membangga-banggakan dirinya, membusung-busungkan dirinya. Nah, menunjukkan dia seperti itulah harga dirinya. Paham? Nah, barakallahu fikum. Itu pelajaran yang diajarkan oleh ulama kita. Barakallahu fikum. Mengakui keunggulan orang lain itu adalah sebuah keunggulan. Paham ya? Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Umara ibni Abi Hafsat an Umarata ibni Abi Hafsata. Naam, Umara bin Abi Hafsa, Abu Hafsa namanya Nabitun, ismuhu Nabit. Abu Hafsa ismuhu Nabitum, menggunakan tak. Nah, Nabitun, nun alif ba ta, Nabitun. Tayyib. Waqila, ada juga yang mengatakan Sabitun, menggunakan sa, Sabit. Imma hadha wa imma hadha. Abu Umar sendiri kunyahnya adalah Abu Rauh, Abu Rauhin. Umar Abu Rauh bin Abi Hafsah Nabit atau Thabit. Barakallahu fikum. Siqatun, dia adalah rawi yang siqah. An Ikrimata, dari Ikrimah. Ikrimah maula Ibni Abbas Al-Qurashi Al-Hashimi Abu Abdullah Al-Madani. Thiqatun sabtun. Alimun bitafsiri. Tayyib. Beliau dalam ilmu periwayatan fiqah sabat. Dalam ilmu tafsir beliau termasuk tokohnya di kalangan para tabi'in. Ya, pakar ilmu tafsir di kalangan para tabi'in. Barakallahu fikum. Nah, Ikrimah barakallahu fikum. Maula Ibni Abbas. Lam yathbut takdzibuhu an ibni Umar. Lam yathbut takdzibuhu an ibni Umar. Dan tidak benar info yang mengatakan bahwa Ibnu Umar mengatakan Ikrimah ini adalah kadzab. Nah, jadi sempat tersebar isu kalau Ibnu Umar mengatakan Ikrimah ini kadzab. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi setelah diteliti, Ibnu Umar tidak pernah menghukumi Ikrimah dengan hukum yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bersilah nama beliau. Barakallahu fikum. Nah. Wala tasbut anhu bid'atun. Wala tasbutu anhu bid'atun. Dan juga tidak benar bahwa pada Ikrimah ini ada kebid'ahan. Nah, juga sempat diisukan seperti itu. Bahwa Ikrimah memiliki pemikiran bid'ah. Juga tidak benar. Barakallahu fikum. Nah, sayyid. Artinya, barakallahu fikum, tuduhan-tuduhan seperti itu mungkin saja dihembuskan pada orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki keutamaan. Karena, barakallahu fikum, ada tujuan-tujuan di balik hal itu. Nah, tetapi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengetahui, tidak akan membiarkan kebohongan itu terus berlarut dan membuat manusia tertipu. Naam, al-haq pasti akan nampak, barakallahu fikum. Naam. Sehingga tidak benar berita-berita yang miring tentang Ikrimah. Tayyib. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Sahabiyun jalin. Qala ajibtu lil kilabi wasya'i. Ibnu Abbas mengatakan, aku sangat kagum dengan anjing dan kambing. Menarik ini ya. Nah, jadi Ibnu Abbas mengatakan, saya itu cukup heran dengan dua jenis hewan ini. Ada yang membuat saya ajib di situ. Anjing dan kambing. Kira-kira apa ini? Nah, anjing, kambing. Sama-sama ing ujungnya, ya kan? Nah. Inna sya'a yuzbahu minha fi sanati kaza wa kaza. Wa yuhda kada wa kada. Wal kalbu atau wal kalba tada'u al kalbatul wahidatu kada wa kada. Wa sya' akthara minha. Kata sahabat Ibnu Abbas, yang membuat beliau heran adalah, kita mencermati bersama beliau, sesungguhnya kambing-kambing itu sebagiannya telah disembelih pada satu tahun dengan jumlah sekian. Tiap tahun penyembelihan kambing itu terus berlangsung, ya kan? Karena kan kambing termasuk barakallahu fikum thayyib hewan yang dikonsumsi oleh umat manusia. Dalam satu tahun entah berapa jumlah kambing yang disembelih. Nah, wa yuhda kada wa kada, dan dijadikan hewan hadyu, ya, sebagai bentuk kurban bagi yang berhaji atau pada hari raya. Barakallahu fikum. Nah, sekian demi dan sekian banyaknya. Barakallahu fikum. Sedangkan anjing, dia melahirkan seekor anjing atau anak anjing sekian jumlahnya. Nah, wa sya'a aktsara minha. Tetapi kenapa jumlah kambing lebih banyak daripada anjing? Ya. Nah. Kambing itu barakallahu fikum lebih sering disembelih, ya. Barakallahu fikum, dijadikan bahan makanan anak manusia. Nah. Tayyib. Anjing barakallahu fikum termasuk barakallahu fikum, ya, kalau dari sisi konsumsi mungkin ada ya manusia yang mengkonsumsi anjing, ya kan. Nah, beberapa suku di Indonesia sendiri ya anjing itu termasuk makanan favorit mereka. Ya. Nah, di Sumatera ada suku Batak. Di Jawa di daerah mana itu? Yang jamu-jamu itu. Sate jamu. Hah? Solo. Ya. Solo. Bayangkan. Nah, di sana menggunakan istilah jamu ya. Sate jamu. Nah, rica-rica. Barakallahu fikum. Nah. Dimakan di sana. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau di barat ya enggak tahu ya, barakallahu fikum. Nah, kalau barat itu penyayang anjing, barakallahu fikum. Nah. Mereka lebih sayang anjing daripada kucing. Nah, tayyib. Kalau di Indonesia, sebagian suku, sebagian orang masih senang makan anjing. Barakallahu fikum. Nah. Artinya, barakallahu fikum, yang ajib itu kambing ini lebih banyak dijadikan bahan konsumsi umat manusia, tetapi jumlahnya, populasinya kok bisa tetap melebihi populasinya anjing. Nah, makanya beliau sampai terheran-heran. Ya, nah, ya kambing itu kan paling beranak ya 3 atau 4, ya. Nah, barakallahu fikum. Atau 2 paling seringnya. Nah, kalau anjing kadang bisa 5 atau 6, barakallahu fikum. Nah, jadi melahirkannya banyak. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-muhim. Jadi hadis ini barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita, yaitu bagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau pun mencermati atau merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah isyaratkan dalam beberapa ayat Al-Quran, kita diminta untuk merenungi, mencermati makhluk-makhluk ciptaan Allah. Afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka mau melihat, merenungi bagaimana onta itu diciptakan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga faedah yang bisa kita ambil adalah yambaghi 'alal muslim ayyata'ammala wa yatadabbara fi khalqillahi ta'ala. Yambaghi 'alal muslim ayyata'ammala wa yatadabbara fi khalqillahi ta'ala. Nah. Sudah sepantasnya, seyogianya orang Islam itu untuk melakukan ta'ammul, perenungan, pentadaburan, menghayati ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Seperti dalam ayat yang tadi kita sebutkan, afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat. Naam. Baik, kita lanjutkan. Naam. Sehingga dari hadis Ibnu Abbas di situ memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang muslim juga diminta untuk barakallahu fikum mengamati ya makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil barakallahu fikum dengan mencermati dan memperhatikan makhluk-makhluk tadi. Barakallahu fikum. Di antaranya yaitu kita bisa mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah. Ya. Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut barakallahu fikum dengan karakternya, ya, mulai dari bentuk sifat makhluk-makhluk tadi. Nah, kalau kita mau merenungi atau mencermati sedikit saja, banyak hal-hal yang ajib, hal-hal yang mengagumkan pada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Barakallahu fikum. Yang dari situ juga memberikan pelajaran kepada kita betapa mengagumkan zat yang menciptakannya. Nah, kitab yang paling bagus, barakallahu fikum, yang membahas atau yang bisa membimbing kita, membantu kita bagaimana cara mengadakan, membuat pengamatan kepada makhluk-makhluk tadi. Kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Miftah dari Sa'adah. Nah, kitabnya saya bawa, dan nanti akan coba saya bacakan beberapa pengamatan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang keajaiban makhluk-makhluk tadi, hal-hal yang mengagumkan pada makhluk-makhluk tersebut. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya, beliau mengamati objek makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa burung dari banyak hal. Nah, di antaranya barakallahu fikum, burung itu jumlahnya kan sangat banyak, ya. Kalau kita mau hitung kuantitasnya, jutaan atau bahkan miliaran. Kita menghitung spesiesnya saja, jenisnya, ya. Ada burung perkutut, ada burung bangau, ada burung beo, kakak tua, kakak muda, kakak setengah tua, ya kan? Nah, cendrawasih, nah, cicak, cicak rawa, cicak ijo, cicak mangkir, ya kan? Nah, macam-macam spesies, ratusan ribu atau mungkin bisa sampai jutaan itu baru spesies jenisnya. Yang menarik adalah, pernahkah antum menyaksikan bangkai-bangkai dari burung tadi? Jarang kan? Paling yang dimakan sama kucing, antum lihat ya kan? Ada burung mati makan kucing. Atau yang ditembak, atau yang kena perangkap. Sisanya kemana mereka menyembunyikan? Menunjukkan bahwa paling tidak kata beliau di situ, bangsa burung ini punya manajemen mengatur ngurusi jenazah bangsa mereka. Ya, bayangkan manusia, coba saja kalau manusia itu nggak dikuburkan, mati dibiarin gitu ya, barakallahu fikum, di jalan mati dibiarin gitu, apa nggak banyak bangkai manusia di mana-mana? Padahal kalau mau dihitung jumlah populasi manusia sama burung, jauh kalah. Banyak burung. Pernah kan tuh menemukan bangkai burung itu berserakan? Nah, selama kondisinya normal, wajar, nggak ada. Kecuali dalam kondisi apa? Tidak normal. Nah, pernah beberapa kejadian ditemukan tiba-tiba burung banyak mati. Jatuh. Itu berapa tahun, ya, beberapa tahun itu ada kejadian seperti itu. Itu orang sudah aneh, ya kan? Kok tiba-tiba banyak burung mati di satu tempat, satu daerah. Nah, mulai manusia membahas, oh, karena banyak gelombang elektromagnetik, was, karena wabah ini, was, macam-macam. Nah, ketika tidak terjadi keteraturan, burung tadi akan sembarangan matinya. Jadi kata beliau menunjukkan, kesimpulan beliau menunjukkan paling tidak burung ini punya manajemen dalam masalah mengatur ngurusi jenazah bangsa mereka. Entah mereka di rumahnya itu barakallahu fikum ya buat penguburan sendiri atau ada nanti barakallahu fikum jamaah penguburan, na'am barakallahu fikum. Pasti ada manajemennya itu. Kok sampai di alam bebas ini enggak ada bangkai burung yang berserakan. Ya, kecuali dalam kondisi yang tidak wajar tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, burung saja mengerti manajemen itu. Yang ngajari anak manusia pertama kali siapa? Coba. Cara ngurusi jenazah. Ayo. Siapa? Burung. Burung apa? Hah? Burung kakak. Gagak. Iya, bukan burung kakak. Nah, burung gagak ya kan? Dari situ sudah menunjukkan kalau memang ada manajemen di burung itu bagaimana cara ngurusi jenazah. Anak manusia saja belajar cara ngurusi jenazah dari burung. Paham ya? Ajib. Barakallahu fikum. Nah, itu pengamatan beliau. Nah, ini pengamatan yang lain, buaya. Nah, kalau ini pengamatan dari yang saya baca-baca ya, barakallahu fikum. Nah, buaya kalau di Indonesia itu selalu memiliki kesan negatif. Ya, mulai dari yang namanya air mata buaya. Negatif kan? Artinya apa? Pura-pura itu, bohong, parlinci kata orang Ambon. Ya. Nah, air mata buaya itu identik dengan kebohongan. Satu lagi, laki-laki buaya. Artinya apa? Laki-laki yang gak setia. Selingkuh. Punya banyak pacar. Barakallahu fikum. Nah, dibilang apa? Ais buaya loh. Nah. Padahal faktanya, nah, ya, faktanya barakallahu fikum, justru ya, buaya itu adalah hewan yang paling setia. Nah, ya, jadi orang yang meneliti hewan buaya ini justru kalau hewan-hewan yang lain nggak ada kata setia, yang namanya ayam itu kalau lihat betina langsung aja kalau lagi birahi, iya kan? Nah, enggak pikir dia. Ayam atau hewan apapun itu, enggak ada istilah setia itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi buaya, hewan yang paling setia. Dia kalau sudah mengawini satu betina, ya itu saja. Pada musim-musim kawin, dia tidak akan mencari buaya betina yang lain, yang itu. Nah, yang masih menghargai buaya itu orang Betawi. Makanya dalam pesta pernikahan di Betawi ada yang namanya roti buaya. Paham ya? Nah, dalam adat Betawi kalau ada pernikahan itu mesti disuguhkan roti buaya. Loh, kok roti buaya? Nah, karena mereka paham buaya itu melambangkan kesetiaan. Ya, sebenarnya buaya itu secara asli karakternya adalah hewan yang sangat setia. Buaya itu adalah lambang kesetiaan. Kenapa kok tiba-tiba berubah image buaya itu menjadi apa? Istilah untuk orang yang tidak setia. Hanya gara-gara sebuah kejadian di tahun 70-an. Ada orang penangkaran buaya. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, tiba-tiba pada beberapa bulan itu mereka kehilangan satu buaya besar. Ya, barakallahu fikum. Pejantan buaya hilang. Dicari-cari enggak ketemu, barakallahu fikum. Kemudian ternyata setelah beberapa waktu lamanya terungkap buaya itu lagi mendekati buaya betina yang masih muda. Selingkuh. Ya. Nah, mulai sejak itulah dijadikan sebuah perumpamaan. Ya, laki-laki yang tidak setia itu dibilang buaya. Nah, gara-gara kejadian itu, nama baik bangsa buaya rusak. Gara-gara buaya di penangkaran tadi. Seingat saya di Jember itu penangkarannya. Barakallahu fikum. Nah. Kalau tidak salah ya, yang artikel yang saya baca. Barakallahu fikum. Nah. Atau Banyuwangi, barakallahu fikum. Nah, pokoknya daerah sana lah. Jadi itu mungkin masuk dalam kategori satu pepatah Indonesia. Apa itu? Rusak atau karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ya, jadi susu yang bagus itu jadi rusak, tidak bisa diminum gara-gara tetesan air nila. Barakallahu fikum. Naam. Gara-gara kelakuan satu oknum buaya, hancur nama baik bangsa buaya. Sampai saat ini buaya itu dikenal sebagai istilah untuk apa? Ketidaksetiaan. Nah, ya begitulah. Yang sangat dikasihani orang Indonesia, barakallahu fikum, yang tidak bagusnya itu di situ, menilai sesuatu kaum hanya karena kelakuan sebagian mereka. Nah, yang baru-baru ini barakallahu fikum, nama Salafi dicoreng. Salafi Wahabi itu adalah sumber dari pemikiran teroris. Nah, tak kait-kaitkan sekarang ya. Nah, cucokologi. Ya kan? Sempat rame kemarin barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ada yang memberikan kesimpulan barakallahu fikum. Ya, saya berani meyakinkan kalau semua teroris-teroris yang dipenjara itu belajar dari Salafi Wahabi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum, kalau bagi orang akademis atau orang yang barakallahu fikum belajar ya ilmu barakallahu fikum tayyib dalam mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah kejadian atau data yang masuk, sangat-sangat barakallahu fikum prematur ya. Nah, atau sangat-sangat barakallahu fikum ya enggak kokoh landasan argumen seperti itu. Nah, coba saja barakallahu fikum seandainya ditanya yang di penjara itu, yang koruptor-koruptor itu, ya, di mana mereka belajar? Kalau dikatakan oh di pondok ini. Ya, nah. Apa mau dikatakan? Oh, berarti pondoknya ini memang menyebarkan pemahaman teroris. Ada polisi yang nembak temannya sendiri. Ah, itu berarti polisi itu ya suka nembak temannya sendiri itu. Polisi semuanya kayak gitu. Nah. Ya, polisi yang jual narkoba, polisi yang begini, kan semakin kasus-kasus polisi barakallahu fikum yang miring sekarang mulai mencuat. Apakah dari situ mau rela untuk diterima kesimpulan, oh berarti polisi ini gak beres ini, harusnya memberikan keamanan pada masyarakat, malah justru ya memberikan rasa takut. Nah, tentu orang yang berakal barakallahu gak akan bisa menerima itu. Paham ya? Nah. Tayyib. I'rifil haq ta'rif ahla. Kenali kebenaran, kamu akan tahu mana yang benar. Enggak bisa hanya gara-gara barakallahu fikum para teroris itu pernah ngaji yang katanya di pengajian yang mengaku salafi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian langsung divonis, ya salafi itu sumber dari terorisme. Sangat bodoh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, kalau memang pengen benar-benar tahu bagaimana barakallahu fikum pemikiran salafi, monggo ngaji di sini. Ya, barakallahu fikum. Ikut dengarkan kajiannya. Justru para salafiyin yang memang hakiki salafi Barakallahu fikum. Paling keras suaranya, paling lantang, terdepan. Di mana-mana, di daurah-daurah, barakallahu fikum, di pondok-pondok pesantren. Justru mereka menanamkan apa itu? Loyalitas kepada negaranya, kepada pemimpinnya yang muslim. Tidak boleh yang namanya al-khuruj al-hukam. Memberontak pada penguasanya. Itu yang kita ajarkan di pondok-pondok pesantren. Itu yang kita ajarkan di pengajian-pengajian kita. Nah, aina ukuluk? Percuma katanya sudah barakallahu fikum pergi kemana-mana ke Afrika mempelajari terorisme. Belajar terorisnya di mana? Amerika. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya sudah kena racunnya orang Amerika. Tayyib. Sehingga saat ini memang barakallahu fikum dakwah salafiyah sedang disebut-sebutkan. Nah, sedang diberusaha di barakallahu fikum dikesankan dibuat frame yang negatif, yang jelek atau yang buruk. Nah, padahal barakallahu fikum, ya mereka yang tahu, yang benar-benar mengaji dengan dakwah salafi yang benar, taib, akan tahu kebohongan itu dan ada tendensi kepentingan di balik pernyataan-pernyataan, statement-statement seperti itu. Allah musta'an wa alaitiklan. Nah, kembali lagi kita ke buaya. Nah, ini gara-gara buaya kok nyarul-nyarul ke sana, ya kan? Nah, artinya barakallahu fikum, tayyib, ya orang Indonesia harus merubah pola berpikir. Ya, nama. Hanya gara-gara satu oknum, kemudian barakallahu fikum yang merupakan bagian dari oknum tadi, komunitasnya tadi, langsung disalahkan semua. Nah, itu adalah pemikiran yang salah kaprah. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaitiklan. Tayyib. Nah, di sini kita akan membacakan sebagian kecil saja, barakallahu fikum. Sebelum tadi air mata buaya ya. Air mata buaya, ya, itu diidentikan dengan air mata palsu ya. Nah, padahal barakallahu fikum, secara fakta air mata buaya itu adalah satu kondisi psikologi atau fisiologi barakallahu fikum dari sistem pencernaan buaya. Nah, jadi buaya itu kalau dia makan ya, menyantap daging barakallahu fikum, na'am, itu otomatis matanya itu akan mengeluarkan air mata. Nah, jadi dia ketika makan itu bukan lagi sedih, tapi lagi happy sebenarnya. Paham ya? Lagi senang, senang makan daging, tapi air matanya keluar. Nah, bukan karena menunjukkan perasaan dia barakallahu fikum lagi sedih, tapi itu memang otomatis secara fisik. Ya, otomatis ketika dia ngunyah, itu entah kenapa kelenjar-kelenjar yang ada di mata itu merangsang keluarnya air mata. Nah, makanya dibilang air mata buaya. Ya, nah, tidak menunjukkan hakikat sebenarnya. Yang biasanya air mata itu identik dengan kesedihan, ternyata ini tidak. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Muhim barakallahu fikum. Nah, ini banyak pasal yang disebutkan oleh beliau. Tak pilih-pilih dulu ya. Nah, yang pendek-pendek aja ya, enggak panjang-panjang. Nah, biar antum nanti semangat atau tergugah untuk membacanya. Ini bagus kalau lagi suntuk ya, lagi bosan, lagi gabut, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Baca apa ini? Ya, baca kitab Miftah dari Sa'adah. Banyak hal-hal yang menarik diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di kitab ini. Barakallahu fikum. Sebentar. Nah, kalau tidak salah tadi saya sempat baca tentang keunikan serigala. Banyak macam di sini di menjadi objek pengamatan beliau. Serigala, burung, gajah, onta, semut, ya ikan. Nah, jadi objek pengamatan beliau banyak hal-hal yang menarik. Faslun fi fatonati sa'labi wahtialihi. Pasal yang membahas tentang kecerdikan serigala dan kelicikannya. Nah, ya, ihtial itu kan hilah, tipu daya. Bagaimana serigala itu Allah berikan ilham, punya kecerdikan dan kelicikan. Jadi apa yang tergambar dari dongeng-dongeng itu, ya, dongeng-dongeng nenek kita, nggak tahu nenek nyantum ya. Nah, tapi kalau zaman ana, nenek itu sering cerita, bener, sebelum tidur. Ya, zaman sekarang nggak tahu nenek-nenek yang main HP, Mobile Legend, ya kan, oh, parah, TikTok nenek-nenek ya. Nah, nggak ada, jarang yang nenek-nenek itu sebelum tidur memberikan cerita apa kepada cucunya. Zaman dulu kalau kita masih kecil itu biasanya cerita para nabi diceritain. Ya, dari ceritanya nenek. Cerita nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi Daud, cerita. Nah, dia punya buku cerita pas 25 para nabi. Rahimahullah. Barakallahu fiknam. Tayyib. Nah, kadang juga ya tadi dongeng-dongeng barakallahu fikum nam rakyat itu diceritakan juga. Nah, itu mesti dalam dongeng-dongeng masyarakat itu kan serigala itu kan diidentikan dengan hewan yang licik dan pintar. Itu bukan barakallahu fikum, bukan penggambaran yang ada-ada. Di dalam dunia nyata memang seperti itulah keberadaan serigala. Serigala itu di dunia nyata memang dikenal dengan kelicikannya. Nah, dan di sini dibahas oleh beliau. Ya, jadi itu bukan maksudnya dalam hal liciknya ya, tapi ada pun cerita yang serigala menyamar macam-macam itu ya, itu bohong ya. Nah, tapi dari sisi karakter digambarkan serigala itu hewan yang licik, itu memang dalam dunia nyata seperti itu. Serigala itu adalah hewan yang licik. Atau sering dianalogikan kelicikan manusia itu dengan serigala dalam syair, puisi, barakallahu fikum ya, menggambarkan manusia yang licik itu dengan serigala. Karena memang di dunia nyata serigala itu hewan yang licik. Wa min ajibil fatanati fil hayawan anna sa'laba idza awaza at-ta'ama wa lam yajid saydan. Di antara kecerdikan atau kelicikan hewan yang berupa serigala, ketika dia tidak bisa lagi mendapatkan makanan dengan cara apa? Berburu. Itu kan diantara kerjaan serigala lah, ya. Nah, berburu mangsa itu selain untuk mengenyangkan perut juga memenuhi kebutuhan psikologinya, ya. Ada adrenalin tersendiri dia ketika memburu mangsa itu, ada kesenangan sendiri. Nah, kadang sengaja dia sudah bisa nangkep. Wah, ditakut-takuti sama dia. Dia senang menikmati ketakutan mangsanya. Ya. Jadi bukan hanya secara kesenangan fisik dia memangsa itu, mengejar mangsanya, tapi ada juga kepuasan batin. Nah. Nah, ada satu kondisi di mana serigala susah mendapatkan mangsa. Ya, entah mungkin karena kondisi barakallahu fikum yang lagi kering kerontang ya, hewan banyak yang mati jadi enggak banyak yang berkeliaran, atau memang barakallahu fikum mangsa-mangsa tadi juga sudah pada pinter-pinter ya. Nah, mengetahui tempat-tempat biasa barakallahu fikum tayyib nobarnya pala serigala ya, nobar nonton bareng mangsanya ya kan. Wah, ya, baik. Artinya ketika mereka mengalami kesulitan mendapatkan mangsa, dia tidak mendapatkan buruannya, tamawata. Nah, itu jurus terakhirnya. dia akan berpura-pura mati. Benar. Ya. Nah, tiba-tiba dia di suatu tempat gitu barakallahu fiik, dia pura-pura mati, merem gitu. Nah. Untuk memancing mangsa yang suka memakan bangkai. Seperti burung pemakan bangkai barakallahu fiik. Nah. Ditambah lagi dia bukan hanya memejamkan mata, ya. Kematian itu bisa dilihat dengan apa? Wa nafakha batnahu hatta yahbisuhu tayr maitan. Dia akan mengembungkan perutnya. Nah, kan yang mati itu kan kelihatan perutnya kembung. Jadi matanya ditutup, ya, perutnya diisi angin, dia tiup perutnya itu. Nah, ya. Jadi kayak mati beneran. Nah, sampai ketika burung pemakan bangkai itu mengira dia ini adalah bangkai, fayaqa'u alaihi liya'kula minhu. Fa yabus atau ya sub alai as-sa'lab fayakhudahu. Nah, sampai ketika burung pemangkai bangkai tadi, ya, tidak curiga, ya. Nah, senggol-senggol sama dia. Gitu ya. Nah, kok enggak gerak ini? Hah, sudah mati ini. Nah, ketika dia mulai mau mematuk-matuk, ya, barakallahu fikum, langsung tiba-tiba serigala tadi barakallahu fikum bangkit, langsung menyergap burung pemakan bangkai tadi. Dan tewaslah, ya, burung gagak tersebut. Nah, jadi itu memang terjadi barakallahu fikum. Nah, famin ajibil fatanati hadhihi zibabah al-kabirah allati tusamma asadul zibab fa innaka taraha hina yahussu bizibab qad waqa'a qariban minhu yaskunu maliyan hatta ka'annahu ma'u mawatun la haraka fihi. Naam. Fa idza ra'a zibab atau zubab barakallahu fikum qad itma'anna wa ghafala anhu dabba dabiban rafiqan hatta yakuna minhu bihaitsu yanaluhu wa yasubbu alayhi fa ya'khudahu. Naam. Dan di antara kata beliau kelicikan atau kecerdikan dari tayyib, serigala-serigala yang besar, nah, barakallahu fikum, dia itu punya nama Asadul Zibab, ya. Singanya serigala. Jadi ada serigala yang tubuhnya lebih besar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ketika barakallahu fikum, engkau melihat serigala-serigala yang bertubuh besar tadi, dia merasakan akan datangnya serigala-serigala yang kecil. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, di situ dia menghentikan langkahnya, dia berhenti sejenak sampai dia dikira sudah mati dan tidak bergerak barakallahu fikum. Nah, ketika dia melihat serigala-serigala kecil jenis yang lain, barakallahu fikum, itu mulai lalai dan hendak memangsa dia. Nah, juga sama, dia langsung menyergap barakallahu fikum serigala yang kecil tadi dan langsung memangsanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa min ajibi hiyalil ankabut. Dan di antara barakallahu fikum kecerdikan laba-laba, beliau beralih lagi bagaimana kecerdikan hewan laba-laba. annahu yansahu tilka syabakah syirkan lisayd, bahwasanya laba-laba tadi membuat jaring-jaring barakallahu fikum untuk perangkap terhadap mangsanya. Nah, summa yumkinu fi jawfiha atau yumakkanu fi jawfiha fa idza nashaba fiha al-burghus tayyib wa dhubab sabata alaihi wa mtassadamahu. Setelah dia buat jaring, dia akan mengambil posisi tengah di jaring tadi, ya kan? Nah, ketika ada lalat yang terperangkap atau barakallahu fikum nyamuk atau yang semisal dengannya, ya sudah, dia mulai berjalan menuju mangsa tadi, kemudian dihisap darahnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim, itu tentang kecerdikan bagaimana cara barakallahu fikum hewan-hewan itu mendapatkan mangsanya. Ada saja barakallahu fikum ilham yang Allah berikan pada masing-masing hewan tadi untuk menangkap mangsanya. Barakallahu fikum. Naam. Dan masih banyak hal-hal yang ajib yang lain barakallahu fikum yang sangat menarik, ya. Nah, bisa antum baca di kitab Miftah dari Sa'adah. Apa yang kita sebutkan tadi hanya sebagian kecil saja, paling tidak untuk barakallahu fikum memotivasi atau merangsang, ya, menstimulasi minat baca antum terhadap kitab ini. Nah, wallah, banyak hal menarik beliau bahas, penciptaan manusia, ya, barakallahu fikum, belum lagi tentang keutamaan ilmu. Di awal-awal kitab bahasnya keutamaan ilmu. Nah, sampai berapa ratus sisi beliau bahas. Barakallahu fikum. Nah, kitab yang bagus untuk dibaca. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu saja yang kita bisa bahas untuk kesempatan kali ini. Naftahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.